Fasal 2. Soranyar mirka teman. Yesus nin rasilai iane kit nin mangdure matomuatar dang ini. Ma milele iampa kakete misalan so. Contoh safarie. Noak mamih bura takmie mangos kayar san ma. Infonak rabit ngafele numur tol selyangan mase. Ne tomuat san manbal. Tomuatene nawatan manfona krabit jatak. Nek mimyalang tomuate manfona krabit ngafelene, mpanoak manmaem fialak beri. Amang, mamumtoran kadere ye. Nempa bertomuate manawatananek mimfialak, mtimum dirio. Nre, mumtoran motakbab. Farlan mio sefarane bertomuatar, yane misalan so. Ma miranda unyatkar, mpam sialan san lengan ofsa. Soranyar mirka teman makwa misakmi. Jengar fengamone. Ratun filtomuatar marawatana nasar yang preneye, manose martafal maram koran maralelehi. Infilsir maron riberkat, noak maneluk rai manfarete sir, Farlan manyodim bertomuatar markamis iane. Nempak mimifmeat desar tomuatar marawatan. Ma mialanglan mangos kayar, safo sirane marteanakmi marakeikmi farmang tetak. Ma sirye marfala kabainyatkar marah mpusuk Yesus ngaran. Safo ngarane ratun alberakmi, lan fatutu feti ni tomuatar berakmi, ia nengaran matomuatar dangin. Na kitab lelerap dalam rarengi feti, kam kiamis tomuatar farlan mam kiamis akmiam biali. Farete ye mauban desar nofratu ni faretar munuk. Mpa farlan kumiose mjarat farete ne, ia ne miose ngamonelo. Nempa farlan misalan so tomuatar, ia nemiose sale mambiangas ratu ni faretar lo. Fali ise manosen larat monuk ratu ni faretar, nempan landre le semotake, ia ne landre monuk ratu ni faretar lo. Ratun falak ni farete farie. Ketemilalin, man falakan bal, ketemifen. Mpa farlan to milalin, nempa mifen, ia nemlianre ni faretar monuk. Kita fai veti ratu ketan nukun kit, larat eyatruar, mabise nalin kit nuf nin salar. Mpa, kata jake nin nyankuar, ma nin wewel mpampane. Fali noak maratu nukun sariamprene, iketa ton lompang tomuatar matonir lo lompang bertomuatar, manukun sir. Nempa tomuatar manir lo lompang bertomuatar, keta ratu tonukun sir. Soranyar mirka teman. To uban bertomuate manfalak feti inalele Yesus nin rasilai, nempa tonosen larat nin pempeang. Ni botuane tomuate manalele ratu nor dalam tubun, mafarane ratu keta ton fairi nof nisalar. Contoh safarie. Mirsoranyar sa malerare tonit nyam matoni rabit. Nek mimfialak beri. Mbualiko mormalinelo, mamfonako, mantuame, mamubutan. Farlan fialak farane motak, nempatomi alsafe man perluane, ia neto uban. Mpe feleles farlan tomuate man falak feti, nalele Yesus nin rasilai, nempatonosen larat nin pempeang, keta safe man falakane to uban. Nempa, farlan tomuatar san falak, tomuatar ketnirane ratun fair sir, fali ralelelan Yesus nin rasilai, maket niran bale ratun fairsir, fali roselan kabain ngamonar. Mpe ketak falak beri. Farlanto mose kabain ngamonar, koto bise manfuatutu feti mulele Yesus nin rasilai, nempa yakwe bise makfatutu feti kulele Yesus nin rasilai kof kabain ngamonar makosene. Mimilele feti ratulan lese, iane nangafel. Nempas mongacat karane ralele faranen bal. Iane nuayat maram taut mar ngangasar. Hei moda rakmi, mimpeang makfatutu berakmie. Feti to uban manfialak feti milele Yesus nin rasilai, nempatomiose miradat ngamonar. Nom sialan emnindrar Abraham. Ratun langoni, manaf diat i nasoun lur, falisafe manosene, noak manau anak Isak nas nyompe ain beratu. Kita fai safe ma Abraham nosene londre. Safe manosene nfatutu fetina lele ratu. Abraham dedesar manlarat ratu nimpempeang, ma ianen fatutu feti na lele botuan ratu nur dalam kateman. Iane farlan maluriaine rarengi na kitab lelerap dalam feti. Abraham na lele ratu pan langun i manafdiat i nofnin salar. Ianen wayat ma ineluk ratut buarin. Mpa ratu to nafdiat to muatar noflan maralelei. Nempa ni botuane nafdiat sir maralele i marose kabain ngamonarane. Nom sialanan bal Rahab batiatakane. Ratu nafdiati nofni salar fali kabain ngamone mainose. Intulung tomuat Israelar ketnir manamudim sir nanidas. Siranerma maranaumat nipnue. Nempan fatutu dalam tenual yete bersir marbie rupnuene. Mpa farlan falak fetita lele ratu, nempa totose nin adat ngamonar iane touban. Feleles farlan tomuatar matos mangtir iane fetir matlo.